Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya masih mengenai tanda rafa' dengan dhammah. Bahwasannya tanda rafa' dengan dhammah terjadi pada empat tempat. Pertama pada isim mufrad, baik musharif ataupun ghairu musharif. Kemudian kedua pada jamak taksir, baik yang musharif maupun yang ghairu musharif. Kemudian sekarang yang ketiga, yaitu fi jam'il mu'annas salim. Yang dirafa' dan dhamma adalah pada jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim ini barakallahu fikum, sebagaimana sudah kami jelaskan waktu pelajaran di Jurumiyah, adalah nama jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain, yaitu sebuah kata yang dijamak dengan tambahan alif dan ta. Paham ya? Jadi bentuk jamaknya itu ditambahi dengan alif dan ta, dua-duanya harus tambahan. Enggak boleh asli. Alifnya enggak boleh asli, ta-nya enggak boleh asli. Naam. Tapi kedua-duanya harus tambahan. Ta-nya tambahan, alifnya juga tambahan. Sehingga definisinya apa? Majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Sesuatu yang dijamak dengan alif dan ta, yang mana kedua-duanya adalah tambahan. Dalam artian bagaimana barakallahu fikum, dalam artian pengertian tersebut pengertiannya mencakup. Karena intinya na'am barakallahu fikum majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain sawa'un kana ma'khudan minal mufrad al mudzakkar au ma'khudan minal mufrad al mu'annas. Jadi enggak perlu pandang di situ. Walaupun namanya jamak mu'annas salim, itu intinya apa? Intinya sebuah jamak yang ditambahi alif dan ta. Paham ya? Baik diambil dari mufrad yang muzakkar maupun diambil dari mufrad yang muannas. Jadi tidak selama-lamanya jamak muannas salim itu diambil dari mufrad yang muannas, itu tidak selama-lamanya. Terkadang na barakallahu fikum diambil dari mufrad yang muzakkar juga ada. Naam. Intinya apa? Jamaknya nanti ditambahi alif dan ta. Itu intinya barakallahu fikum. Nah, contohnya yang dari mufrad muzakkar. Naam tsumai sakanun. Sakanun jamaknya sakanat, artinya asrama kan? Sakanatun, artinya asrama. Sakanun mudzakkar mu'annas, padahal bisa dijamak mu'annas salim, gak masalah. Paham ya? Jadi jangan sampai pandangan kita itu jamak mu'annas salim itu jamak menunjukkan wanita yang selamat dari perubahan, bukan maknanya mufradnya harus mu'annas terus. Cuman apa? Cuman hadi tasmiyah tajri alal ghalib. Penamaan jamak muannas salim itu berjalan di atas ghalib. Kebanyakannya memang jamak muannas salim itu diambil dari mufrad yang muannas. Itu kebanyakannya, enggak selamanya. Mafhum? Jadi definisi untuk jamak muannas salim yang tepat adalah majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Nanti insyaallah ta'ala kalau tidak salah disebutkan di bawah itu ya. Kalau tidak salah nanti kita lihat. Na'am barakallahu fikum. Nah, jadi ini contohnya. Nah, intinya apa barakallahu fikum? Intinya dijamak dengan alif dan ta, dua-duanya tambahan. Sekarang kita perhatikan. Alifnya ini tambahan atau bukan? Naam. Ta-nya juga tambahan. Awalnya sakanun sakanat. Berarti apa? Inilah jamak muannas salim. Paham ya? Nah, majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Yaitu sesuatu yang dijamak dengan alif dan ta, kedua-duanya tambahan. Berarti mafhumnya kalau na'am barakallahu fikum contohnya sekarang ta'nya bukan tambahan dari ta'nya asli, maka walaupun bentuknya mirip persis tidak dikatakan jamak muannas salim. Contohnya na'am barakallahu fikum mayyitun amwatun. Nah, perhatikan mayyitun. Mayyitun, mayyit, tahu mayyit kan? Nah, jamaknya apa? Amwatun. Nah, bentuknya mirip dengan sakanatun, ya enggak? Tapi amwatun apakah dikatakan jamak muannas salim? Tidak. Kenapa? Ta-nya asli. Asli enggak? Asli, ta-nya di mufradnya ada itu loh. Paham belum? Ayo na'am barakallahu fikum. Syaratnya alif dan ta-nya harus apa? Harus tambahan. Majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Suatu isim yang dijamak dengan alif dan ta tambahan. Belum alif dan ta kedua-duanya harus tambahan. Naam. Sawa'un kana ma'khudan minal mufrad al-mudzakkar au ma'khudan min al-mufrad al-mu'annas, baik diambil dari mufrad yang mudzakkar seperti ini, sakanan sakanatun, hammamun hammamatun. Contoh yang kedua, hammamun. Jamaknya apa? Hammamatun. Naam. Nah, sekarang hammamatun jamak apa namanya? Jamak masalim, alif dan ta'nya tambahan. Mahum. Aywan barakallahu fiikum. Jadi enggak usah bingung. Masa sih jamak masalim diambil dari mufrad mudzakkar? Lah buktinya ada. Buktinya ada, masa enggak percaya? Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita katakan lah terus bagaimana penamaan tersebut kita katakan hadi tasmiyah. Nah, barakallahu fiikum tajri 'alal ghalib. Bahwasanya penamaan jamak muannats salim ini berjalan sesuai dengan kebanyakannya, mayoritasnya bahwasanya jamak muannats salim diambil dari muannats. Seperti contohnya, nah barakallahu fikum muslimatun muslimatun, ya enggak? Mukminatun mukminatun, diambil dari mufrad yang muannats. Tapi apakah selama-lamanya? Tidak. Intinya alif dan ta-nya kedua-duanya adalah tambahan. Mafhum? Ewa na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Kata beliau wa ma humila alaih, wa ma humila alaih, dan yang diikutkan padanya. Humila alaih maksudnya dimulhakkan. Maksudnya humila alaih maksudnya ulhiqabih, itu maksudnya. Biar nanti antum bingung artikannya itu wa ma humila wa ma ulhiqabih. Maksud dan yang diikutkan dengan jamak salim. Maksudnya apa? Kullu ma jaa'a 'ala surati jam'il muannats salim wa lam yastawi syurutah, itu. Wa lam yastawi syurutah artinya semua yang datang bentuknya seperti jamak muannats salim namun tidak terpenuhi syaratnya. Apa maksudnya? Naam. Berarti dia dikatakan mulhaq. Dikatakan apa? Mulhaq. Pengertiannya bawah itu nomor 4, catatan kaki nomor 4 bawah itu, perhatikan. Jam'ul muannats salim huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain, ini yang dihafal. Pengertian jamak muannats salim adalah ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain, yaitu nah barakallahu fikum sebuah isim yang dijamak dengan alif dan ta' tambahan. Apa maksudnya ya? Syaratnya alif dan ta'nya harus apa? Harus tambahan. Kalau asli enggak bisa. Kalau asli enggak bisa seperti mayyitun amwatun, baitun abiyatun. Itu bukan jamak muannats salim tapi jamak taksir. Paham salah ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini wa ma humila alaih nahwu. Nah, wa ma humila alaih nomor 5 bawah itu humila alaih ulat. Contohnya ulat. Nam ulat li'annahu la wahida lahu min lafdhih, karena ulat ini enggak ada mufradnya. Ulat ini enggak ada mufradnya itu. Na'am barakallahu fikum. Nah, sehingga ulatun seperti muslimatun mirip enggak? Mirip. Namun ulatun karena tidak punya mufrad, maka bisa dikatakan apa? Dia tidak terpenuhi syaratnya kan? Karena jamak muannats salim punya mufrad. Perhatikan. Nah, barakallahu fikum. Ini muslimatun, ya enggak? Mufrad kan jamaknya? Muslimatun. Ayo. Mufradnya ada enggak? Mufradnya ada. Berarti ini jamak muannats salim namanya. Tapi kalau ulat? Ulatun enggak ada mufradnya. Mufradnya apa? Namanya? Nam ulat itu artinya adalah dawat artinya. Itu para wanita yang memiliki. Jadi ulatul ahmal berarti para wanita yang memiliki kandungan, dalam artian para wanita yang hamil. Dalam artian para wanita yang hamil. Nah, ulatun, nah barakallahu fikum, ini mirip enggak muslimatun? Mirip enggak? Mirip. Tapi apakah dikatakan jamak muannats salim? Tidak. Terus apa? Mulhaq bi jamak muannats salim, namanya adalah mulhaq. Mulhaqun. Nah, mulhaqun. Jamak al muannats salim. Problem, dia namanya mulhaq. Mulhaq itu diikutkan hukumnya seperti jamak muannats salim, tapi bukan jamak muannats salim. Ada orang misalkan, masbuk ya ukhti, siapa namamu wahai saudara perempuanku? Ismi muslimatun, pakai jamak itu. Padahal berapa orang? Satu orang. Itu bukan jamak muannats salim, tapi mulhaq bi jamak muannats salim. Karena definisinya apa tadi? Kullu ma jaa'a 'ala surati jam'il muannats salim wa lam yastawfi syurutah. Seluruh kata yang datang bentuknya seperti jamak muannas salim, tapi tidak terpenuhi syaratnya. Bentuknya persis. Naam. Kullu ma jaa'a 'ala surati jam'il muannats salim wa lam yastawfi syurutahu. Naam, semua kata yang datang bentuknya seperti jamak muannats salim tapi tidak terpenuhi syaratnya, maka dia dikatakan mulhaq. Dikatakan apa? Mulhaq. Paham salah ya? Jadi ucapan wa ma humila 'alaihi itu wa ma ulhiqa bih. Paham salah ya? Dan yang diikutkan dengan, jadi antum nanti ngartikannya jangan bingung ya. Wa ma humila 'alaihi itu maksudnya adalah wa ma ulhiqa bihi, dan yang diikutkan dengannya. Maksudnya diikutkan seperti jamak muannats salim. Mafhum? Jadi jamak muannats salim pengertiannya apa? Ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Berkata Imam, nah barakallahu fikum, Ibnu Malik dalam Alfiyahnya barakallahu fikum mengatakan apa? Wa ma bi alifin wa ta'in qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Nah, itu termasuk barakallahu fikum menghafal satu, nah barakallahu fikum atau menghafal satu pantun di situ, satu rangkaian, tapi ternyata menghafal definisi plus hukumnya. Nah, wa ma bi alifin. Wama bi alifin wa ta'in qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Pemirsa, nah, artinya apa? Dan apa-apa yang dijamak dengan dan apa-apa yang dengan alif dan tak dijamak, yuksaru dikasrah fil jarri wa fil nasbi ma'a, ketika jar nasab. Sekarang jamak muannats salim jarinya dengan apa? Kasrah. Ketika nasabnya dengan apa? Kasrah. Jadi antum hafal ini, hafal hukumnya sekalian. Wa ma bi alifin wa ta'in qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a, dan dengan alif dan ta di jamak, ini jamak muannats salim namanya. Kemudian yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a, kemudian yuksaru di kasrah fil jarri ketika jar wa nasab, ketika nasab ma'a bersamaan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jamak muannats salim di jar dan di nasab dengan kasrah. Ja'at muslimatun ra'aitu muslimatin. Nasabnya kasrah kan? Marattu bi muslimatin. Naam. Pembahasannya nanti akan kita lewati. Kita lihat sekarang yang marfu' nahwu idza ja'akal mu'minatu. Naam. Di dalam lafaz idza ja'akal mu'minatu ini sebenarnya kalau kita cari syubhat di sini ada syubhatnya juga. Idza ja'akal mu'minatu. Kenapa? Karena sekarang mu'minatu, mu'minatu muannats atau mudzakkar, Ahmad? Muannats hakiki atau majazi? Hakiki. Nah, tahunya dari mana kalau hakiki? Apa dobitnya muannats hakiki sama muannats majazi? Naam. Muannats hakiki itu adalah alladzi lahu farjun, yang dia memiliki kemaluan. Tapi kalau muannats majazi itu muannats yang tidak memiliki kemaluan, seperti syajaratun. Syajaratun itu kan muannats atau mudzakkar? Muannats hakiki atau majazi? Majazi, karena enggak ada kemaluan. Baqaratun, itu ada kemaluan, berarti dia muannats hakiki. Mukminatun, ada kemaluan, berarti apa? Muannats hakiki. Ini bisa dilihat dalam kitab Al-Kawakib yang disyarah oleh Al-Kawakib Lail Ahdal, syarah terhadap Mutamimah juga. Bagus sekali kitabnya itu. Jadi khulasannya barakallahu fikum, kita lihat di sini. Syubhatnya di sini, seharusnya apabila muannatsnya itu hakiki, maka wajib fi'ilnya dikasih ta'u ta'nis as-sakinah. Tapi dalam ayat ini perhatikan. Di dalam ayat ini enggak ada. Idza ja'akal mu'minatu. Seharusnya idza ja'atka al-mu'minatu. Tapi kenapa kok enggak ada ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini kira-kira, Muhammad? Sembunyikan? Siapa yang menyembunyikan kira-kira ini? Kira-kira gimana Muhammad? Kira-kira Akh Muhammad, idza ja'akal mu'minatu. Ini isyal nih, bagaimana nih? Nah, barakallahu fikum, jangan sampai suatu ketika ada pertanyaan, idza ja'akal mu'minatu. Al-mu'minatu ini kan mu'annas. Tapi kenapa kok enggak idza ja'atka? Padahal ja'at hindun atau ja'a hindun? Hizbullah. Ja'a hindun atau ja'at hindun? Ja'at hindun kan karena hakiki kan ja'at mu'minatun atau ja'a mu'minatun. Seharusnya ja'at mu'minatun harus wajib. Ja'at mu'minatun. Tapi di sini kenapa? Idza ja'akal mu'minat. Syubhat ya nih? Ini syubhat bagi orang-orang yang kena syubhat. Syubhat bukan ini Hizbullah. Ayo, jawabnya gimana kira-kira? Ingat gak? Jawabnya ingat gak? Di sini idza ja'akal mu'minatu. Al-mu'minatu mu'annas hakiki. Seharusnya idza ja'at kal mu'minatu. Tapi kenapa kok bisa-bisanya idza ja'akal mu'minatu? Seakan-akan mudzakkar padahal mu'minatu mu'annas kan? Kenapa kok idza ja'at kal itu? Jawabannya barakallahu fikum, ingat-ingat ya. Jawabannya al-mu'annas al-hakiki idza fusila baina fi'lihi nam yajuzu ityanu ta'anis as-sakinah wa yajuzu hatfuhu. Namnya atau yajuzu hatfuha, artinya al muannas al hakiki itu kalau dipisahkan idza fusila nam bainahu wa baina fi'lih fa itiyanu ta itani as-sakinah jaizun wajibun. Namnya itu kaidahnya. Jadi al muannas nam al fikum al hakiki dan al-mu'annas al-hakiki idza fusila idza fusila ya dan idza fusila ini satu ya idza fusila bainahu idza fusila bainahu wa baina fi'lihi fa ityanu fa ityanu ta'id ta'nis fa'itiyanu ta'atan sakinah jaizun la wajibun. Jadi mu'arif hakiki itu jika dipisahkan antara dia dan antara fi'ilnya, nah, maka mendatangkan fa'itiyanu ta'atan sakinah, nah barakallahu fikum, maka mendatangkan ta'atan sakinah jaizun la wajibun. Mendatangkannya itu boleh-boleh saja, bukan wajib. Sekarang antum perhatikan. Antara ja'a dan mu'minat itu dipisahkan itu? Dipisahkan dengan apa? Kaf. Iya enggak? Coba kalau enggak ada kafnya. Wajib. Idza ja'at al-mu'minatu. Tapi idza ja'akal mu'minatu. Antara ja'a dan mu'minatu ada pemisahnya enggak? Ada pemisahnya. Kafnya itu. Nah, barakallahu fikum. Antum perhatikan baik-baik ya. Nah, idza. Ayo, ini pemisahnya. Kafnya ini. Idza ja'akal mu'minatu. Seharusnya kan kalau kafnya enggak ada wajib. Idza ja'akal mu'minatu. Nah, antara ja'a dan al-mu'minatu ada pemisahnya enggak? Ada pemisahnya enggak antara ja'a dan mu'minatu? Ada pemisahnya enggak? Ini pemisahnya kafnya. Inilah penyebab apa? Penyebab akhirnya apa? Boleh dikasih, boleh tidak. Nah, misalkan idza ja'atka hindun boleh, idza ja'aka hindun boleh. Idza ja'atka hindun boleh, idza ja'aka hindun boleh, karena antara ja'a dengan hindun dipisahkan dengan kaf. Tapi kalau kafnya dibuang harus idza ja'at hindun. Tahu salah ya? Nah, barakallahu fikum. Karena hindun mu'anas hakiki. Karena hindun adalah mu'anas hakiki. Nah, barakallahu fikum. Mahum salah ini ya? Ya, nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Idza ja'akal mu'minatu idza apa idza akhizbullah, bedanya idza dan id kemarin. Apa istilahnya Arabnya? Id sama idza. Dua-duanya dzaraf, cuman bedanya bagaimana? Kalau id apa? Dzarfun lima madha minaz zaman, dihafal itu ya. Kalau idza dzarfun lima yastakbilu minaz zaman. Itu dihafal juga nanti. Biar antum tahu bedanya. Sekarang karena idza macam-macam. Idza itu macam-macam Arabnya, cuman idza di sini adalah apa? Yang artinya apabila, nah, ya enggak? Yang idarnya apabila berarti dzarfun lima yastakbilu minaz zaman. Paham ya? Sebuah dzaraf yang menunjukkan perkara yang akan datang, perkara yang akan datang berupa waktu. Saya menunjukkan waktu yang akan datang. Tapi kalau id adalah dzarfun lima madha minaz zaman, sebuah dzaraf yang menunjukkan apa waktu yang telah lampau. Paham ya? Karena id nanti ketika. Biasanya kalau ketika sesuatu yang telah lampau. Kalau idza kan apabila. Kan itu, menunjukkan waktu yang akan datang. Idza ja'akal mu'minatu idza dzarfun lima yastaqbilu minaz zaman. Nah, mabniyun as-sukun la mahalli i'rab. Ja'aka ja'a fi'lun madhin mabni al-fathhi la mahalli i'rab wal kaf dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathhi fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Al-mu'minatu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alam tarfihi dhammah dhahir al-akhir la annahu jama' mu'annas salim. Jadi pengertian jama' mu'annas salim majmu'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Paham ya? Sawa'un kana ma'khudan minal mufrad al-mudzakkar aw ma'khudan minal mufrad al-mu'annas. Intinya itu intinya. Mahum salah ya. Mau diambil dari mufrad mudzakkar silakan tafaddal, mau diambil dari mufrad yang mu'annas silakan tafaddal. Intinya alif dan ta'nya harus tambahan. Berikutnya, wa ulatul ahmali, dan para wanita yang hamil. Ulat artinya adalah zawat. Nah, ulat ini bentuknya sama dengan apa? Mukminat. Namun apakah ulatu ini dikatakan sebagai jamak mu'annas salim? Kita katakan tidak atau bukan. Namun ulatu di sini adalah mulhaqun bi jam'il mu'annas salim. Isim yang diikutkan seperti jamak mu'annas salim hukumnya. Mafhum? Karena ulat juga punya mufrad. Kalau mu'minatun ada mufradnya enggak? Mu'minatun. Ada mufradnya mu'minatun. Oh ya. Nah, tapi kalau ulatun enggak ada. Ulatun pendek itu. Paham ya? Ada enggak Muhammad? Ulatun, ada enggak? Enggak ada. Oleh karena itu, karena enggak ada mufradnya berarti tidak terpenuhi syaratnya. Nah, setiap isim yang datang bentuknya seperti jamak mu'annas salim tidak terpenuhi syaratnya, maka dia adalah mulhaq bi jamak mu'annas salim. Nanti ada mulhaq bil musanna juga ada. Mulhaq bi jamak mudzakkar salim juga ada. Bentuknya persis seperti musanna tapi bukan musanna. Bentuknya persis seperti jamak mudzakkar salim tapi bukan jamak mudzakkar salim. Akan kita lewati nanti seperti isruna, salasuna, khamsuna sampai tis'un, mulai dari puluhan, mulai dari isrun sampai tis'un, 20 sampai 90 itu yang puluhan itu isrun, salasun, arba'una, khamsuna, sittuna, sab'una, tamanuna, tis'una. Nah, itu semuanya mirip enggak dengan muslimun? Mirip enggak? Muslimuna dengan tis'una, mirip enggak? Mirip. Tapi apakah dikatakan jamak mu'annas salim, mudzakkar salim? Tidak. Dikatakan adalah mulhaq bi jamak mudzakkar salim karena dia enggak ada mufradnya. Tis'una enggak ada, tis'un enggak ada. Paham ya? Naam. Nanti mulhaq bil musanna juga ada. Ya, bentuknya seperti musanna persis tapi bukan musanna. Contohnya abawani. Ya, abawani itu seringnya digunakan untuk abun dan umun, bapak dan ibu. Nah, oleh karena itu kalau abawani bukan abun dan abun tapi abun wa umun, berarti abawani mulhaq bil musanna. Nanti akan ada pembahasannya. Wa ala hasbi ma naam qablah. Naam, wa sesuai dengan kadarnya sebelumnya, dari bisa wa'ata bisa yang semisalnya. Ulatul ahmal, ulatu sebagai muhtada'un marfu'un bil-ibtida' wa'alam tarafihi dhammatun dhahiratun al-akhirihi wa'wa mudhaf wal-ahmali mudhafun ilaih majururun bil-mudhaf. Ingat aja, majururun bil-mudhaf wa'alam tarafihi katrah dhahiratun al-akhirihi. Syahidnya mana? Ulatu. Paham salah ini ya? Nah, barakallahu fikum. Mana khabarnya? Khabarnya ayatnya setelahnya. Wa'ulatul ahmali ajaluhunna. Ajaluhunna. Ya kan? Ayyadu'an hamlahun. Dan para wanita yang hamil, maka ajalnya, masa iddahnya adalah sampai dia na'am barakallahu fikum meletakkan kandungannya, maksudnya sampai melahirkan. Maksudnya ya, na'am barakallahu fikum. Syahidnya ulat sini. Ulat sini jamak mu'annas salim atau bukan Ah Muhammad? Tapi apa? Mulhaq bi jam'il mu'annas salim. Yang terakhir, Wa fil fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhir syai'. Sekarang yang dirafa' dengan dhamma sudah kita lewati ya. Yang namanya rafa' tanda asalnya dengan dhamma. Nah, sekarang yang dirafa' dengan dhamma itu ada berapa tempat? Empat tempat. Isim mufrad sudah kita bahas, jamak taksir sudah kita bahas, jamak manasalim sudah kita bahas. Yang terakhir adalah wa fil fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhir syai'un, yaitu fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Namun antum harus tahu apa sesuatu di situ, paham ya? Karena sesuatu di situ bukan hanya satu saja, tapi berapa perkara? Empat? Enam? Syai'un ada berapa itu Muhammad? Fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Sesuatu ini ada berapa kemarin? Ingat ya? Dua tak? Kurang? Sudah berapa? Nah, barakallahu fikum, ada berapa? Sesuatu itu ada lima, yaitu apa? Yaitu waul jamaah, alif tasniyah, ya al-mu'annats khatabah, nun tawqit manun nuswah. Ingat-ingat itu ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi dhamma itu menjadi tanda rafa' ada empat-empat. Satu pada isim mufrad, dua pada jamak taksir, tiga pada jamak manasalim, yang keempat adalah apa? Nah, barakallahu fikum, ada nam al-fi'l mudhari'. Alami lam yattasil di akhirih syai'un. Nah, ilmu dhari' yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Nah, syai'un, perhatikan ini baik-baik ya, jangan terlupa ini berapa ya. Nah, barakallahu fikum, itu ada lima. Syai'un ada lima di sini. Kau jama, kita urutkan ya. Alif tasniyah, alif tasniyah dan ada alif tasniyah. Paham ya? Boleh paham awal jama. Boleh apa? Ya Allah Anasta. Al-Muqaddar. Nanti terus nanti ya, ini biar ingat ya. Kemudian non apa? Non tauqif. Kemudian non niswah. Nah itu syai'un. Jadi barakallahu fikum, ini semuanya harus diperhatikan baik-baik. Mufrad definisi sudah kita lewati, jamak sudah kita lewati. Nah, ini semuanya rafa'nya dengan apa tadi? Dhammah. Nah, rafa'nya dengan dhammah. Barakallahu fikum. Contohnya, mufadza'a Muhammadun. Mufad ini kan? Nah. Kemudian, mataksir namanya za'a rijalun. Nah, kemudian, jamak salim namanya za'at muslimatun. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun namanya ya. Sekarang akhirnya ba ada sesuatu enggak nih? Muhammad. Ada sesuatunya enggak akhir ba? Ada sesuatu? Ada sesuatu enggak di akhir ba itu? Mana sesuatunya? Ada sesuatunya enggak setelah ba itu? Kelihatan ini? Paham enggak? Sekarang yadhabu ini di akhir ba ini ada sesuatu enggak? Harus ada sesuatunya enggak? Enggak ada. Enggak ada sesuatu kan ini? Enggak ada kan? Enggak ada. Mana sesuatu yang ada? Oh iya. Nah, barakallahu fikum. Itu maksudnya sesuatu itu setelah ba'il, setelah ba'il itu ada sesuatu enggak? Kalau enggak berarti bukan. Berarti ini berarti murni. Enggak ada sesuatu apapun di akhir ba'il itu. Nah, syai'un ini. Kalau istilahnya namanya, biar nak bingung nanti ya. Lihat haban. Nah, sesuatu syai'un ini berarti. Oh jamaah, lihat habuna. Ya manfaat tadhabina. Nah, tadhabina. Nah, nutawqit tadhabanna. Nuswa tadhabna. Dah itu. Antum kalau ini antum keliru kalau antum harap fi'lun mudhari'un marfu'un atau fi dhammah keliru. Amin ya. Jadi fi'il mudhari' yang tanda rafa'in dan dhammah itu fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Sesuatu ada berapa tadi? Ada lima apa saja itu? Aitasnya maul jamak yang mana salah untuk. Naam, nah ini ada syai'nya ini ya Muhammad. Ada sesuatu enggak setelah ba itu? Enggak ada, berarti inilah yang dirafa' dengan dhammah. Jadi fi'il mudhari' yang dirafa' dengan dhammah itu fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Lah kenapa? Karena nanti kalau bersambung dengan sesuatu apapun, rafa'nya bukan dengan dhammah lagi. Kalau bersambung dengan alif, bersambung dengan wawu, bersambung dengan ya, rafa'nya dengan apa? Subutun nun. Ada nunnya enggak itu? Berarti bukan dengan dhammah. Lah sekarang pembicaraan kita sekarang apa? Fi'il mudhari' yang dirafa' dengan dhammah. Fi'il mudhari' yang dirafa' dengan dhammah adalah fi'il mudhari' yang fi'il mudhari' yang sekarang kita bicarakan fi'il mudhari' yang apa? Fi'il mudhari' yang dirafa' dengan dhammah, yaitu fi'il mudhari' yang apa? Fi'il mudhari' yang apa? Yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Nah, sesuatu itu ada berapa? Apa itu? Nun inas kun niswah. Paham itu ya? Nah, perhatikan dulu. Kenapa? Dikarenakan nanti kalau fi'il mudhari'nya ada sesuatu di akhirannya seperti alif isnain atau wawul jama'ah atau ya'an wa'an khotabah, berarti rafa'nya tidak dengan dhammah tapi dengan subutu non. Atau nunnya ini kan? Non, non, non. Berarti mafhumnya kalau bersama nun taukid bagaimana? Sudah kita bahas semua fi'il mudhari' itu mu'rad kecuali apa itu? Karena dua-duanya mabni atau mu'rad? Karena dua-duanya mabni atau mu'rab? Mabni. Padahal kita bicarakan fi'il mudhari' yang mu'rab. Fi'il mudhari' yang dirafa' dengan dhammah. Berarti syaratnya tidak boleh bersama nun taukid niswah. Kalau bersama nun taukid mabni ala? Al-fathi. Kalau bersama nun niswah mabni ala? Al-sukun. Sudah selesai urusan. Selesai enggak? Paham kan? Nah, barakallahu fikum. Jadi ini khulasahnya perlu diperhatikan baik-baik dan penjabarannya. Karena penting ini. Tidak semua fi'il mudhari' rafa' dengan dhammah, enggak. Ada fi'il mudhari' yang rafa' dengan dhammah, yaitu fi'il mudhari' yang dirafa' dengan dhammah adalah fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun dah itu aja. Nah, sesuatu ini ada lima yang sudah kami jelaskan tadi itu. Sebabnya kenapa kok disyaratkan seperti itu? Sebabnya kalau fi'il mudhari' itu bersambung dengan sesuatu, berarti nanti rafa'nya tidak dengan dhammah. Ima dirafa' dengan subut nun, ima mabni. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lihat contohnya dulu. Nahwu narfa'u darajatin man nasya'. Narfa'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasib al jazim wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih wa fa'iluhu narfa'u butuh fa'il. Fa'ilnya mana? Narfa'un kami. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu nahnu. Ingat-ingat ya, yang wujuban cuma ana, nahnu, anta, anta. Idhab anta, anta tadhabu, ana adhabu, nahnu nadhabu. Dah itu ada. Nah, nahnu narfa'u, anta tarfa'u, irfa', nahnu narfa'u, ana arfa'u, anta tarfa'u. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Darajatin sebagai apa? Maf'ulun bih mansubun bil fi'li wa 'alamat nasbihi kasratun dhahiratun ala akhirih niyabatan 'anil fathah. Li'annahu jam'un salim. Man nasha mannya sebagai apa mannya? Mannya sebagai apa? Man mausulah atau bukan? Mannya man mausulah, ya enggak? Mannya adalah man ism mausul fi mahli nasbin sebagai maf'ulun bih. Ya kok maf'ul bih lagi? Bagaimana ini? Nah, tadi sudah derajatnya sudah nama maf'ul bih katanya. Nah, barakallahu fikum. Memang alal qaul ya. Nah, sebagian mereka ada yang mengatakan nah barakallahu fikum mannya ism mausul fi mahli apa? Fi mahli nasbin kana atu derajatin. Tapi enggak tepat ya. Jadi lebih baiknya kalau kita i'rab darajatin sebagai na'am barakallahu fikum dzaraf. Sebagai dzaraf sebagai tertera di situ ya. Na'am barakallahu fikum na'am. Ewa. Maksudnya tempatkan darajatan tempat. Derajatan tempatkan istilahnya. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Kemudian mannya semausul ma'alina sunnah falbih. Nasya' fil mudhari' marfu' wa'ala turafi dhamah dhahiran akhrihi. Fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun fihi wujuban adruhu nahnu juga nasha tasha ya enggak? Nah barakallahu fikum. Berikutnya wallahu yad'u ila daris salam, wallahu yad'u ila daris salam wa'unya ala hasabi maqablaha walam tujilal Allah mutada'un marfu'un bil ibtida' wa'alam tarafnihi dhammah zahir ala akhri. Ibtida' itu amal labdi atau ma'nawi? Ibtida' itu amal labdi atau ma'nawi? Ingat ya, amil adalah lafzi dan maknawi. Ada amil lafzi, amil maknawi. Ibtida' amil lafzi atau maknawi? Hah? Maknawi, amil maknawi apa saja selain ibtida'? Apa? Tajarrud. Ada dua aja. Ibtida' sama tajarrud. Ibtida' terjadi pada mubtada', tajarrud pada fi'il mudhari' yang marfu'an itu sudah kita lewati kan kemarin? Ewa na'am barakallahu fikum. Kita lihat di situ. Lafzu jalal Allah sebagai mubtada'un marfu'un min ibtida' wa alam tura fihi dhammatun dhahiratun akhri yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alam li tajarrud hiyani nasr jazim wa alam tura fihi dhammah muqaddarah 'alal waw mana'a min dhuhuriha as-siqal, karena fi'il mudhari' kalau mu'talnya mu'tal wawu mu'tal ya itu enggak nampak harakatnya karena siqal. Naam. Kemudian mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Takdiruhu wa irabnya semuanya di bawah jadilah sendiri ya. Ila harfu jar mabni sukun la mahal irab dari ismun majrun bi ila wa alamatu jarhi kasratun zahiratun akhri wa mudhaf salami mudhafun ilai majrun bi mudhaf fi mahal jar na mahal majrun mudhaf wa alamatu jarhi kasrah zahiran akhri. Apa maksudnya ya? Khulasahnya barakallahu fikum hafidhakumullah, dhammah itu menjadi tanda rafa pada empat tempat yang sudah tertera pada sepekema atau bagan ini, tinggal dihafal barakallahu fikum. Pertama pada isim mufrad definisi sudah kita lewati, kedua pada jamak taksir definisinya sudah kita lewati, ketiga pada jamak manasalim definisinya sudah kita lewati, keempat pada fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun, sesuatu sudah kami jelaskan di atas ini barakallahu fikum, bisa dilihat kembali dan direnungi kembali. Maksudnya intinya khulasahnya bahwasanya dhammah itu tanda asli. Di sana nanti ada tanda cabang yang setelah ini kita akan sebutkan nanti barakallahu fikum. Tanda cabang ini bukan tanda asli berarti. Keluar dari asalnya nah barakallahu fikum. Adapun definisi-definisi yang sudah kami sebutkan upayakan tetap senantiasa diingat dan dihafal karena nanti bermanfaat untuk kitab-kitab yang setelahnya dan untuk suatu ketika mengajarkan ada wawasan. Nah barakallahu fikum. Mafhum ada sekal? Ada sekal ini? Antum ada sekal antum? Antum? Ya, na'am. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.